kali, dua kali, leng totopu maafkan. Demi cintaku tuanggi, hubung dutu tahunku. Jadi langsung gue suruh main luko. Pengkhianat, pengkhianat, pengkhianat, doh cintamu. Tunggu jalak-jalaki, thank you. terjadi, langsung dosur rumah.